Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله دلم صلاة جماعة dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran dari pembacaan hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal dari Abu Malik. Dan Abu Malik ini bernama Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau bernama Al-Harith bin Asim Abu Malik Al-Ash'ari. Dan ini wallahu ta'ala a'lam terjadi kekeliruan. Sebab Abu Malik Al-Ash'ari yang memiliki kunya dan penisbahan kepada kabilah Al-Ash'ariyah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Yang seluruhnya memiliki kunyah yang sama, Abu Malik Al-Ash'ari. Ada yang bernama Ubaid, ada pula yang bernama Hani. Ada juga yang menisbahkan bahwa namanya adalah Al-Harith bin Asim. Dan ada pula yang bernama Al-Harith ibn Al-Harith Al-Ash'ari. Sedangkan yang diketahui, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diketahui adalah sahabat yang bernama Al-Harith ibn Al-Harith. Sehingga wallahu ta'ala alam yang benar, nama dari sahabat ini adalah Al-Harith Ibnul Harith, bukan Al-Harith bin Asim. An Abi Malik Al-Harith Ibnul Harith, mestinya demikian. Dari Abu Malik Al-Harith bin Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Namun yang demikian tidaklah memudaratkan hadis, sebab mereka seluruhnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat semuanya adil dalam meriwayatkan hadis. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur adalah syatr. Separuh, setengah dari keimanan. Apa yang dimaksud at-tuhur di dalam hadis ini? Ada sebagian dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud at-tuhur di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah dari keimanan adalah bersuci. Perbuatan seorang muslim tatkala dia bersuci untuk mengerjakan salat. Apakah berwudu ataukah mengangkat hadas yang besar seperti dengan cara mandi, atau yang menduduki kedudukannya seperti bertayamum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu semua dari keimanan. Berwudu bahagian dari keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Malik rahimahullah, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa al-mu'min. Tidaklah seorang itu senantiasa menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Batal wudunya, dia perbaharui kembali. Wudunya batal, dia perbaharui terus, dia memelihara wudunya. Tidaklah seorang senantiasa menjaga wudu melainkan dia adalah seorang mukmin. Demikian pula as-salah termasuk dari keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ketika para sahabat mempertanyakan tentang perihal salatnya para sahabat yang mereka telah meninggal dalam keadaan mereka tidak sempat mengerjakan salat menghadap ke Al-Ka'bah. Semasa mereka hidup, mereka mengerjakan salat menghadap ke Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Apakah salat mereka diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya yaitu ketika kalian mengerjakan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka as-salat termasuk dari keimanan. Sebagaimana bersuci juga termasuk dari keimanan. Sehingga bersucinya seseorang jika dia berwudu dan yang semisalnya adalah merupakan separuh dari keimanan, dan yang separuhnya lagi adalah as-salat. Dan sebagian lagi dari kalangan para ulama, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud at-tuhur adalah at-takhliyah. Mensucikan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran batin. Kotoran-kotoran syirik. Kotoran-kotoran maksiat dan kebid'ahan. Maka dia mensucikan dirinya. At-takhliyah. Sebab al-iman itu terbagi menjadi dua. At-takhliyah dan at-tajliyah. At-takhliyah meninggalkan sesuatu. At-tajliyah mewujudkan dan mengerjakan sesuatu. At-takhliyah meninggalkan, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengotori hati seorang muslim. Meninggalkan syirik. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kekufuran. Meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan perbuatan bid'ah. Segala sesuatu yang menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tinggalkan. Sedangkan at-tajliyah adalah mengamalkan, mewujudkan amalan. Yaitu dengan menghidupkan amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang wajib ataukah yang sunnah. Maka ini yang dimaksud dengan at-tuhur menurut pendapat sebagian dari kalangan para ulama. At-tuhur artinya meninggalkan Iman terbagi menjadi dua, meninggalkan dan mengerjakan. Meninggalkan yang buruk, mengerjakan ketaatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bahwa meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah separuh, setengah dari keimanan. Falhasil, kedua makna ini ada kemungkinan benarnya. Dan pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan subhanallah, demikian pula alhamdulillah, keduanya memenuhi, atau kalimat tersebut memenuhi antara langit dan bumi, yang menunjukkan besarnya keutamaan seorang yang senantiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan alhamdulillah, bahwa memperbanyak ucapan alhamdulillah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Memenuhi timbangan seseorang, memperberat timbangan seorang di al-akhirah. Dari sini juga kita mendapatkan dalil bahwa amalan-amalan manusia itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Al-a'malu tuzanu bil mawazin yaumal qiyamah. Bahwa amalan-amalan hamba itu akan ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang mendapatkan keberuntungan. Timbangan amalan saleh menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan solehnya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Wa'adzubillah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa hendaklah seorang muslim berlomba-lomba untuk menghidupkan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh. Sebab kita semuanya mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan kita semuanya yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tidak membawa harta dan kita tidak membawa titel dan kedudukan, apa yang pernah kita dapatkan di dunia ini tidak akan kita bawa di hadapan Allah kecuali al-a'malus shalihah. Amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang taat, qalbun salim, hati yang ikhlas, yang selamat dari berbagai macam kotoran. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tersebut merupakan hari yang tidak bermanfaat anak-anak dan harta yang kita miliki. Akan tetapi yang bermanfaat adalah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba ini. Ketika hamba mengamalkan satu kebaikan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali mengamalkan kebaikan. Makanya sholat 5 waktu itu ibarahnya adalah mengerjakan 50 sholat. Satu kebaikan sama dengan 10. 10 kebaikan ini dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila adhaafin katsira. Bahkan dilipat-lipat gandakan lagi. Ini satu kebaikan. Demikian luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara satu keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia tidak dibalas kecuali satu kesalahan. Satu perbuatan dosa, maka dibalas dengan satu perbuatan dosa pula. Satu dosa. Nah, maka alangkah meruginya seorang. Ketika dia ditimbang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang ditimbang, ternyata amalan solehnya sangat ringan. Sedangkan amalan-amalan buruknya itu sangat berat. Merugi orang yang seperti ini keadaannya. Dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala telah melipat-lipat gandakan amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Menunjukkan bahwa al-hirs, semangat untuk beramal adalah satu yang sangat terpuji sekali. Nah dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan tersebut ditimbang pada hari kiamat. Dan di sana ada tiga keadaan dalam hal penimbangan. Yang tentunya akan kembali kepada kebaikan dan keburukan seorang. Kadang-kadang yang ditimbang itu amalannya. Kadang-kadang juga yang ditimbang itu adalah as-suhuf. Lembaran-lembaran, catatan-catatan amalan. Dan terkadang yang ditimbang itu adalah orangnya. Dan semuanya kembali kepada kebaikan dan keburukan yang pernah dia kerjakan. Ya. Adapun tentang ditimbangnya lembaran-lembaran dan catatan amalan, itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang memiliki kesalahan yang sangat banyak sekali, terlalu banyak dosanya. 99 catatan dia yang seluruhnya merupakan catatan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Satu lembar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sejauh mata memandang. Dituliskan keburukan-keburukan dan dosanya. Ini 99 lembar. Nah, ditimbang di catatan keburukan dia. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada dia, apakah engkau mengakui semua ini? Kata hamba Allah ini, ya saya mengakui semua itu. Saya mengaku bahwa saya telah berbuat dosa. Saya telah banyak melakukan kesalahan. Apakah engkau punya amalan kebaikan? Kata hamba ini, ya Allah, saya tidak merasa pernah berbuat kebaikan. Saya tidak punya kebaikan. Kata Allah, pada harinya engkau tidak akan dizalimi. Maka diperlihatkan kepada dia bitaqah, semacam kartu nama, ya. Kartu yang kecil yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Inilah kebaikan kamu. Kata hamba ini, apa manfaatnya? Ya. Kartu yang sekecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang demikian banyak dari perbuatan-perbuatan dosa. Apa faedahnya ini? Ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka ditaruhlah kartu kecil tersebut di timbangan kebaikan dia. Saking beratnya kartu ini, ya, maka tiba-tiba timbangan tersebut melonjak, ya, yang memberatkan timbangan kebaikan dia dan menerbangkan 99 dari lembaran tersebut. Lalu dia pun dimaafkan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Keutamaan bertauhid. Keutamaan seorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Sampai kalimat la ilaha illallah, apabila dia mengucapkannya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan keutamaan yang besar. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Hurairah, bahwa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, ikhlas, tidak tercampuri dengan kesyirikan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa lembaran-lembaran itu yang ditimbang nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa kadang-kadang yang ditimbang itu amalan itu sendiri. Jadi amalan pada hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa taala membentuknya seperti suatu yang memiliki zat, memiliki bentuk. Kalau sekarang amalan itu sifatnya bukan suatu yang bisa terlihat, akan tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu yang tidak terlihat menjadi suatu yang terlihat, memiliki zat. Sebagaimana pada hari kiamat amalan itu nanti akan berbentuk zat dan akan ditimbang pula nanti pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kalimatani khafifatani fil lisan, faqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan kita, namun sangat berat sekali dalam timbangan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berat dalam timbangan menunjukkan bahwa kalimat ini yang ditimbang nanti pada hari kiamat. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Memperbanyak ucapan ini ya, semakin memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dalam mengucapkannya. Dan terkadang pula yang ditimbang itu adalah tubuh seseorang. Ya. Tapi semuanya sebagaimana kita sebutkan kembali kepada kebaikan dan keburukan orang tersebut. Bukan kembali kepada berat badan. Kalau kembali kepada berat badan, orang yang paling gemuk. Ya. Seperti para pegulat sumo itu. Ya tentunya akan lebih berat dibandingkan yang lainnya. Makanya dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa inna ar-rajula al-'azima as-samin yuzanu 'inda Allah wa la yazinu 'inda Allah athqala min janahi ba'udah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat akan ditimbang, orang ini sangat berat sekali, orang yang sangat gemuk akan ditimbang, orangnya ditimbang. Ketika dia dinaikkan ke dalam timbangan, ternyata tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk beratnya berapa ya? Berapa gram itu? Nah, orang yang sangat gemuk ini tidak lebih berat dari sayap nyamuk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak punya amalan saleh. Tidak punya amalan saleh. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa lakukan apa yang akan memperberat timbangan amal saleh kita. Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, atau kalimat-kalimat yang lain yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak yang dengan itu akan semakin menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan seorang muslim. Cahaya yang akan menerangi seorang muslim untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Cahaya bagi seorang muslim sehingga akan menerangi alam barzakh, alam kuburnya. Dan cahaya bagi seorang muslim nanti pada hari kiamat, di mana mereka itu akan dikenal sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, dan cahaya di hari akhirat nanti, itulah salat. Cahaya di dunia di mana seorang muslim dengan salat itu akan menjadikan dia mengerti kebenaran dan menjadikan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Apabila dia mengerjakan salat dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat tersebut akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dengan syarat dia harus melakukannya dengan ikhlas. Kadang-kadang ada seorang mengatakan saya sudah sering sholat ini, tapi tetap juga dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya. Dia menjaga sholatnya, tapi tetap saja dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Masih juga berzina, masih juga mencuri, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ketika seorang mengerjakan salat rutin dalam mengerjakan salat namun tetap dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini menunjukkan bahwa dalam perbuatan salatnya ada khalal, ada yang kurang yang harus dia perbaiki. Ya, dari sisi khusyuknya dia hendaklah mengerti apa yang dia baca di dalam sholat. Benar-benar dia merasakan bahwa dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia dan mengetahui apa yang dia perbuat. Dia harus menghadirkan itu, ya. Oleh karena itu para ulama ussalaf dahulu ketika mereka mengerjakan sholat, saking takutnya mereka, mereka betul-betul memahami firman-firman Allah yang dibacakan di dalam sholat. Sampai di antara mereka ada yang menangis. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mampu menahan dirinya sampai pingsan. Bahkan ada yang sampai meninggal. Dengan sebab mengerjakan sholat. Ali bin Fudail bin Iyad, anaknya Imamul Haramain, Abidul Haramain, Al-Fudail bin Iyad, meninggal gara-gara sholat. Nah. Dia tidak mampu menahan dirinya. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang menjadi permasalahan banyak dari mereka mengerjakan salat tidak disempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Sehingga ketika dia mengerjakan salat sama seperti orang tidak mengerjakan salat. Ya. Oleh karena itu ketika kita hendak mengerjakan salat dengan baik, ya. Tanamkan niat yang baik dalam diri kita, ikhlas. Demikian pula kita pelajari bagaimana tuntunan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang yang mengerjakan salat tapi tidak tumanina, tidak menjaga rukun-rukunnya, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya seperti orang yang pernah masuk ke dalam masjid Nabi, dia mengerjakan salat 2 rakaat, lalu setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, salat, ulangi salatmu karena tadi kamu itu belum mengerjakan salat. Sampai 3 kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi salatnya. Sampai dia mengatakan ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu lebih baik dari apa yang aku kerjakan tadi. Ajarkanlah kepadaku salat. Nah, menunjukkan bahwa salat itu harus dipelajari, harus dengan cara ilmu. Pelajari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir hingga salam. Demikian pula as-salah itu akan menelangi seseorang dalam kuburnya. Dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Dia akan dilindungi dari azabul qabr, siksaan kubur. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Di dunia dia senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Dan di akhirah kata para ulama yaitu di azab, di alam barzakh, ya, di alam kubur, di mana dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat yang bertanya kepadanya. Dan penerangan di akhirah, di mana mereka akan diketahui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercahaya wajah mereka, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya sehingga mereka mudah untuk dikenal dan mudah untuk dipanggil, disatukan bersama pimpinan mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim," pada hari di mana kami akan memanggil setiap manusia berdasarkan pemimpin mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya bahwa ini merupakan kabar gembira bagi Ahlus Sunnah. Sebab mereka tidak punya pimpinan. Mereka tidak punya rujukan yang mereka kembali kepadanya dalam permasalahan agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat mereka akan dipanggil ghurran muhajjalin. Keadaan mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurran muhajjalin, disebabkan karena bekas wudu. Asal kata ghurrah itu, kalau ada kuda yang putih, kuda yang berwarna hitam seluruhnya, bahagian dahinya itu putih, itu kan indah sekali kelihatan ya, seluruh ya bulunya hitam kecuali bagian dahinya itu berwarna putih, itu namanya ghurrah. Sedangkan muhajjal, tahjil, itu adalah kuda yang berwarna hitam kecuali bahagian kakinya empat ya, dua yang di depan dan dua yang bagian belakang, itu seluruhnya berwarna putih. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya berwarna putih, kedua tangan dan kakinya juga bercahaya, min atharil wudu, disebabkan karena bekas wudu. Sampai kata Abu Hurairah ketika beliau mengomentari hadis ini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu menyempurnakan ghurrahnya dan tahjilnya, maka hendaklah dia melakukan itu. Dia benar-benar ketika berwudu itu menyempurnakan wudunya. Wajahnya dibasuh sempurna, tangan kakinya dibasuh sempurna. Maka mereka termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak pernah berwudu berarti mereka tidak pernah sholat. Tidak dikenal sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya cahaya. Tidak pernah mengerjakan sholat. Bagaimana mereka akan dikenal bahwa mereka itu dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun, dan bersedekah itu adalah merupakan burhan, merupakan petunjuk atas kebenaran iman orang yang bersedekah. Dari hadis ini juga menjelaskan keutamaan sedekah. Seseorang bersedekah baik di saat ramai maupun di saat sembunyi. Jangan bersedekah di saat dilihat orang saja. Ya. Dan sengaja menampakkan bahwa si fulan inilah yang bersedekah. Nah, tidak, tapi di saat sembunyi pun dia bersedekah. Orang yang tidak bersedekah kecuali apabila dilihat oleh orang lain, dipertanyakan niatnya ketika dia bersedekah. Nah, tapi kalau seorang yang bersedekah, apakah orang melihat atau orang tidak melihat, dia tidak peduli. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, tidak diketahui oleh orang. Ini lebih ikhlas, menunjukkan keikhlasan seorang yang bersedekah, yang menunjukkan keimanan dia. Mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang itu ketika dia memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru dhiya'un, dan bersabar itu adalah merupakan cahaya. Bersabar itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan seorang dunia dan akhirah. Bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Bersabar dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan yang menjauhkan dia dari Allah. Tiga jenis kesabaran hendaklah seorang itu bersabar di atas perkara-perkara ini. Kalau bersabar atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib. Ada musibah, maka dia bersabar. Nah, banjir menyebabkan rumahnya hilang, atau kebakaran menyebabkan hartanya habis, maka dia bersabar. Itu wajib hukumnya. Jangan dia murka, jangan dia sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib hukumnya untuk bersabar. Akan tetapi jenis kesabaran yang kedua, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini sangat berat. Kecuali bagi mereka yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan was-sabru dhiya'un. Kesabaran itu adalah dhiya. Ya, cahaya yang panas, ya. Allah membedakan antara nur dengan dhiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu punya cahaya yang disebut dhiya, cahayanya panas. Dan Allah menjadikan bulan itu nur, juga cahaya artinya. Tapi cahayanya itu ya, dingin ya. Maka ini dinamakan nur, sedangkan matahari cahayanya dinamakan dhiya. Ya, pancaran cahaya yang panas. Maka Rasulullah mengatakan as-sabru dhiya, kesabaran itu dhiya. Yani kesabaran ini membutuhkan ya, usaha dari kita. Walaupun terasa panas, tapi kita harus bersabar. Sebab dengan itulah yang akan mendatangkan keberuntungan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirah. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslim rahimakumullah, dan kita belum sempat menyelesaikan hadis ini. Insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.